Perwakilan. Nah, Pak No. Pak No. Ben tetap sehat paling penak nyawer dulu. Panjang umur paling penak nyawer dulu. Cepat sugih paling penak nyawer dulu. Awet urip paling penak nyawer dulu. Awan. Loh, aja kasar to. Loh, sarombongan iki perwakilan sitok iki. Ya Allah. Perwakilan di asmane sinten sik kono. Assalamualaikum. Nah. Hi, brengose wong iki ya Allah. Sing ndi? Hi. Ngapa? Iki lagi pager kecamatan. Lah terus. Durung kabupatene. Iya iya iya. Ah, tak jaluk iya. Aja kok sajo. Ah, niki Pak D. Oh anak bose ya Allah. Iya iya iya ya. Kenalan karo bose Nur. Alhamdulillah. Bose udut dulu. Udut dulu. Udut dulu. Udut dulu. Udut dulu. Udut dulu. Udut dulu. Udut dulu. Bos Takim pancen-pancen ganteng tenan. Bos Takim pancen-pancen ganteng tenan. Bos Takim pancen-pancen ganteng tenan. Wah. Yeah, tambah ya. No. Oh wes. Sapone sapone sapone. Hah? Ceng dine iku. Sapa sapa? Noro coba buri-buri Nor. Ora ora. Apa suwek meteng malah. Dalem. Mas Roy pancen-pancen ganteng tenan. Mas Roy pancen-pancen ganteng tenan. Mas Roy pancen-pancen ganteng tenan. Mas Roy ganteng tenan. Piye meneh iki? Ya Allah. Mas Roy nyawer-nyawer satu sewu. Sinten, asmane sinten? Hah? Pak No sirae botak dhewe. Botak dhewe. Waalaikumsalam. Sapa sing arep nyumbang neh? Lho lho lho lho. Hah? Wes Bar. Lagi entuk 500 kok, Mas. Wes. Genep 500 nah. Iya, ya ben kena didun. Engko tuku meneh kok, Ndek. Hah? Sapa sapa sapa? Hingga tengah wong iki ya Allah. Sing dino. Iki lho ya Allah Gusti. Oh. Mas Bagus ayo ayo nyawer meneh. Nyawer meneh. Bagus kere nggo apa? Ora Mas guyon-guyon pis. Amin. Mbak Norma arep munggah panggung. Amin. Sopo neh? Hah? Sopo? Mak mbok dumek bokongku lah apa? Sinten, Pak? Cilikan ener. Mbah aku sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbah aku Nor. Padahal aku macak setan. Iki ana sing siji nenor. Pak Kamti sugeng dalu. Sugeng dalu. Pak Kamti sugeng dalu. Sugeng dalu. Kamti sugeng dalu. Pak Kamti sugeng dalu. Nor. Nor. Duwe pamikiran sepira Nor, aja mbok jaluk. Nor, Norma. Dalam. Pak ngomong sih, Pak Kamti ki bendino kan ngepam siang malam. Ben awake seger gagah perkosa. Iya. Ombe nono susu, Nor. Eh? Ombe nono susu. Pak Kamti ki nek usahakan susune iki, kelemon awake kok. Durung nang rapuh jerone. Bendang penak paling penak. Mimin susu. Hop, aku diusir. Kesempatan untuk lewati demi pimpinnya ayah. Jangan mencari kesempatan gitu toh, Nor. Mas Aji. Nor. Nor. Akek dinas. Anggap dewek. Malah melok guyu. Akek dinas, Nor. Akek dinas. Mas Aji, ayo nyawer dulu. Mas Aji, ayo. Bareng-bareng Rene. Yes, hasil pengemisan ini sini. Yeah. Sing adil Nur. Yeah. Iki oleh-oleh Romli ya juju. Kira 20.000. 50.000. 50.000. Iki ora termasuk hitungan iki. Mawur. Iya. Iya, 50.000. Saya ketemu nih. Satu sih juga Pak Kamdi mau. Rong atus sangang puluh. Terus didom rata. Lek sing satus. Ora mas. Iku ono cerita. Ora. Ono cerita. Iki suka Pak Kamdi. Ono cerita. Apa nih? Penyanyi Rebana meranggen. Terus. Ngumpet ke satu saya udah gun susu. Mati ketabrak. Kowe percaya? Gak yo. Oh. Terus gue satu bilang